Qala lana wujuhun, mana makna lana tadi? Adillah Imam Baydawi. Lana wujuhun. Imam Baydawi mempunyai beberapa dalil. Dalil ala ala mada? Ha? Ala ad-dalil ala kalau ala al-qasam itu kulna, bantahan beliau pada qasam. Sekarang lana wujuhun, yakni bermakna adillatu al-Imam Al-Baydawi ala mada? Ya, tafadhal, sampaikan. Ha. Ada orang yang tahu tapi malu untuk menyampaikan. Boleh jadi yang dia sampaikan itu betul. Dalil Imam Baydawi ala annal amra haqiqatun fil wujub. Nah, betul kan? Seperti itu yang saya sampaikan tadi. Oke, okay. Annal amra haqiqatun fil wujub. Lana wujubun. Imam Baydawi punya 5 dalil. Nah, ini keluar, sering keluar ini. Sebutkan 5 dalil Imam Baydawi tentang al-amru haqiqatun fil wujub. Dalil awal. Qauluhu ma mana'aka alla tasjud? La tasjuda iz amartuk. Allah berkata kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk? Apa yang membuat kamu tidak mau bersujud ketika saya perintahkan? Ini kan ada ma pertanyaan. Ya kan? Ma pertanyaan. Apakah Allah tidak tahu kenapa iblis tidak mau sujud? Allah bi kulli syai'in alim. Berarti Allah tahu. Berarti kata ulama di sini, ma di sini istifham di sini laisa ala haqiqatihi. Haqiqatul istifham itu apa? Isti'lam, untuk mencari jawaban, cari pengetahuan, cari maklumat. Itu haqiqatul isti'lam, istifham. Jadi ma di sini laisa ala haqiqatihi tapi lizzammi wat tawbikh. Lizzammi wat tawbikh. Kata-kata pertanyaan di sini tujuannya untuk zami, menyatakan, mengatakan bahwa iblis itu bersalah. Tobik itu memburukkan. Iblis itu berdosa dan buruk. Tingkahnya tidak mau sujud itu membuat dia berdosa. Dari mana tahunya? Dari pertanyaan ini. Kenapa kita katakan dari pertanyaan ini? Karena Allah tahu kenapa iblis tidak mau sujud. Itu dalil pertama. Zamma iblis atau zammallahu iblisa ala tarkil ma'muri fayakunu wajiban. Jawaban boleh jawab alasannya adalah Allah menghukumi iblis itu berdosa ketika dia tidak mau bersujud. Kalau ada suatu perintah lalu tidak dikerjakan, orang yang tidak mau mengerjakan itu dihukumi berdosa. Berarti perintahnya wajib. Seseorang diperintahkan untuk bersujud, lalu dia tidak bersujud dan Allah katakan dia berdosa. Maka perintah sujud itu untuk wajib. Dan perintah sujud itu untuk wajib didapatkan dari silahnya usjudu. Ya kan? Wa idh qulna lil malaikati usjudu li adama fasajadu illa iblis. Kata-katanya adalah usjudu. Dari kata-kata usjudu itu ulama mendapatkan bahwa sujud itu hukumnya wajib. Dari mana? Karena ketika iblis tidak mau sujud, dia dihukumi berdosa. Oke. Okay. Zamma ala tarkil ma'muri fayakun wajiban. Iblis dihukumi berdosa karena dia tidak mau, dengan dia meninggalkan perintah, yaitu meninggalkan sujud. Fayakunul ma'muru wajiban. Maka perintah itu berarti untuk wajib. Dan ketika perintah itu untuk wajib, dia didapatkan dari syirah usjudu, maka syirah if'al lil wujub. Itu kata Imam Baydawi. Dalil pertama. Dalil kedua. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Allah mengatakan kepada iblis, kepada kaum munafikin, rukuklah, la yarka'un. Terus fawailul lil mukadzibin. Orang munafik itu Allah katakan ketika mereka tidak mau rukuk, fawailul lil mukadzibin, mereka diancam dengan neraka. Neraka wail. Nah, kalau ada perintah sama dengan yang tadi juga, kalau ada satu perintah lalu orang yang diperintahkan tidak mau melaksanakan perintah itu, berarti tidak mau melaksanakan perintahnya, dan orang itu dianggap diancam dengan, kalau tadi sekedar berdosa ya, sekarang diancam dengan neraka, neraka wail. Orang meninggalkan perintah diancam dengan neraka wail, berarti perintah itu wajib untuk dilaksanakan. Kan tidak ada orang yang diperintahkan selalu ketika dia meninggalkan perintah itu tidak diberikan hukuman. Kita katakan wajib, tidak. Atau ada orang yang diperintahkan dengan sesuatu, kita katakan perintah itu sunnah saja, tapi orang yang tidak mengerjakannya dihukum, berarti salah juga. Mesti orang yang dihukum tidak meninggalkan sesuatu itu karena meninggalkan sesuatu yang wajib. Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Allah menghukumi iblis itu berdosa karena tidak mau ruku. Jadi perintah irka'u hukumnya adalah wajib. Jadi kalau memang demikian, silah if'al lil wujuh. Qila, ma mana qila? I'tirad. Qila zamma, zamma Allahu al iblis ala takzib. Allah menghukumi iblis itu ala takzib saja. Takzib maksudnya berdusta. Kan dalam ayatnya wa idza qila lahum urka'u la yarka'un, setelah itu ada fawailul lil mukadzibin, neraka welah untuk orang-orang yang berdusta. Kata mu'tarad dan di sini adalah dosanya bukan tidak mau rukuk. Jadi rukuk itu tidak wajib. Rukuk sigat amri itu bukan wajib. Karena dia berdosa bukan karena tidak mau rukuk, tapi kenapa? Lil takzib. Fawailul lil mukadzibin. Jelas-jelas dia mendapat dosa itu karena mendustakan Rasul, kata Mu'taridin di sini. Kalau dia mendustakan Rasul dihukumi diancam dengan neraka wail, berarti neraka wail bukan karena dia tidak mau rukuk. Kalau memang dia tidak mau rukuk, berarti perintah irka'u itu siwahnya bukan lil wujuh. Sampainya ke situ. Jadi perintah rukuk itu bukan wajib. Kalau memang perintah rukuk bukan wajib, berarti irka'u dan siwah if'al yang lain laisah sifatan fil wujuh. Itu dia. Qulna, mana qulna? Jawaban Imam Bidawi. Qulna al-zahir annahu litarki wal wailu litakzib. Secara zahirnya perintah neraka wail itu karena dia meninggalkan ma'mur bihi la yarka'un, ya, secara zahir. Zahir ayat seperti itu. Wal wailu litakzib. Jadi maknanya wal wailu litakzib ini pertama dia sudah meninggalkan perintah, tidak mau rukuk. Diancam dengan wail. Sehingga ulama di sini mengatakan kelompok ini melakukan dua kesalahan besar. Kesalahan pertama adalah tidak mau rukuk, kesalahan kedua mendustakan Rasul. Pertama tidak mau rukuk, yang kedua mendustakan Rasul. Tidak mau rukuk dapat dosa layar kaun. Yang kedua dia mukadzibin. Tambah lagi dia dosanya. Maka apabila satu kelompok melakukan satu dosa dan kelompok lain melakukan dosa yang lain, maka masing-masing kelompok itu dihukum sesuai dengan dosa yang ia lakukan, ya kan? Tapi kalau ada satu kelompok melakukan dua dosa sekaligus, maka satu kelompok itu dihukumi dengan dua dosa ini. Nah, dia katakan bahwa umat ini, yang kaum munafikin ini, dia dapat dua dosa ini, layar ka'un dan yukadzibun. Itu dia oleh Imam Bidawi. Al-zahir annahu litarki walwailu litakzib. Qila, dibantah oleh kosong lagi. La'alla qarinatan aujibat. Mungkin di situ ada qarinah yang membuat dia menjadi wajib. Mungkin ada qarinah yang membuat dia menjadi wajib, sehingga rukuk itu wajib. Katanya seperti itu. Qarinah itu macam-macam. Qarinah itu imma dalil atau imma sirah. Kalau sirah misalkan seperti kalau dalil misalkan aqimus salata. Kenapa ini lil wujub? Ada dalil yang akhbirhum annallaha qad farada alaihimus salata. Ada kata-kata farada alaihimus salata dalam hadis. Ini bisa menjadi qarinah untuk dalil aqimus salata. Dengan dalil ini kita bisa mengatakan aqimus salata lil wujub. Ini qarinah, ya kan? Qarinah itu terkadang dalam bentuk dalil, terkadang dalam bentuk sirah. Nah, kata kosom di sini boleh jadi di situ ada qarinah yang membuat al-amru itu, rukuk itu menjadi wajib. Jawaban Imam Bidawi, rattabal zamma ala tarki mujarradi if'al. Itu if'al. Rattabal zamma ala tarki mujarradi if'al. Allah menjatuhkan dosa kepada iblis atau kepada munafikin hanya karena mereka meninggalkan semata sirah if'al saja. irka'u. Tidak ada irka'u wa ruku'u wajib, tidak ada. Ya kan? Atau irka'u li wujubihi misalkan, tidak ada. Tapi Allah memberikan dosa itu karena mereka meninggalkan sigah if'al itu. Oke. Okay. Itu dalil yang ketiga. Dalil yang kedua. Lengkap sudah dengan khosam, i'tirad, jawaban, i'tirad dan jawaban itu semua. Kemudian ad-dalil ats-tsalits. Ad-dalil ats-tsalits tarikul amri. Nah, di sini yang penting juga. Ini mantiknya di sini. Tarikul amri mukhalifun lahu. Lahunya kembali kepada lil wajib. Ha. Fi khilaf akhar min bainal ulama wala eh. Al amri. Ha, yang lain. Tarikul amri, sighatul amri atau amri? Sighatul amri. Biasanya pernah tahu kan dalam kaidah lughah itu kalau ada dhamir ya'udu ila marji'in aqrab ilaihi, iya kan? Kalau ada dhamir dia akan kembali kepada marji' yang paling dekat. Tidak mungkin marji'nya itu ghaib. Marji'nya itu muqaddar. Tidak mungkin. Jadi mesti marji'nya itu yang paling dekat dengan dia. Mana yang paling dekat? Al-amru. Tidak, al-amru. Bukan sekatil amri, tapi al-amru. Perintah itu sendiri. Tarikul amri mukhalifun lahu. Orang yang meninggalkan satu perintah berarti dia telah mukhalif kepada perintah itu. Oke. Kama annal ati bihi disebut sebagai muwafiq. Mukhalif adalah tarikul amri dan ati bihi disebut sebagai muwafiq. Nah, ini yang pertama. Tarikul amri mukhalifun lahu kama annal ati bihi muwafiq. Pertama. Kemudian wal mukhalifu ala sadadil adabi. Orang yang mukhalif itu diancam dengan azab, azab binar. Okay? Berarti yang tarikul amri tadi. Liqauli ta'ala falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Kesimpulannya adalah kalau tarikul amri mukhalifun lahu wal ati bihi muwafiq lahu. Jadi dalam mantik ada istilah muqaddimah 1, muqaddimah 2 dan natijah. Muqaddimah 1, muqaddimah 2 dan natijah. Muqaddimah 1, orang yang meninggalkan perintah itu disebut mukhalif dan orang yang mengerjakan perintah disebut muwafiq. Satu. Yang kedua, mukhaliful amri itu diancam dengan neraka. Natijahnya berarti al-amru itu coba fokus lagi kepada al-amri tadi. Tarikul amri, al-amrinya ya. Orang yang mengerjakan satu, meninggalkan satu perintah itu dianggap mukhalif. Dan orang yang mengerjakannya dianggap muwafiq. Satu. Yang kedua, orang yang mukhalif perintah tadi akan diancam dengan azab neraka. Berarti yang al-amru itu wajib. Wujub. Itu dia. Muqaddimah 1, muqaddimah 2, natijah. Muqaddimah 1-nya adalah tarikul amri mukhalifun lahu wal ati bihi muwafiq. Muqaddimah 2-nya adalah al mukhalifu ala sadadil azabi, diancam dengan neraka. Muqaddimah natijahnya adalah izan al amru lil wujub. Kenapa lil wujub? Tidak mungkinlah orang yang meninggalkan sesuatu yang mubah tapi diancam dengan neraka. Mesti dia meninggalkan yang wujub. Oke, kila. Sekarang ini terjadi perbantahan, perdebatan antara ulama di sini. Tapi yang terpenting di sini, i'tirad di sini tidak sampai kepada membantah bahwa al-amru itu laisa lil wujub. Hanya sekedar membantah. Pertama, pembantahannya adalah al-muwafaqatu i'tiqadu haqqiyatil amri. Kalau Imam Baidawi tadi mengatakan bahwa al-muwafiq itu adalah yang mematuhi perintah, melaksanakan perintah. Al-ati bihi. Itu yang disebut dengan muwafiq. Muwafiq, masdarnya kan muwafaqah. Ya. Yang membantah khasa mengatakan muwafaqah itu bukan yang al-ati bihi, tapi i'tiqadu haqqiyatil amri. ma mana i'tiqadu haqqiyatul amri. Kalau ada lafaz aqimis salata, terus ada wujubus salata. Aqimis salata itu adalah dalil, yang kemudian wujubus salata adalah al-amru, perintahnya, ma'mur bihi. Kata Imam Baidawi, muwafiq itu adalah yang melaksanakan salatnya. Oke, okay? Baru disebut muwafiq. Kata Khasab, tidak. Orang yang muwafiq itu disebut muwafiq ketika dia sudah meyakini kebenaran dalil ini. Aqimis salata. Saya yakin bahwa salat itu wajib. Itu i'tiqadu haqqiyatil amri. Dia sudah paham, yakin bahwa dalil ini wajib hukumnya. Salat itu wajib. Tapi dia belum salat nih. Dia baru sampai pada keyakinan bahwa salat itu wajib. Kalau menurut Khosam, dia sudah masuk dalam kategori muwafiq. Ya. I'tiqadu haqqiyatil amri, sudah masuk dalam kategori muwafiq. Hanya sekedar i'tiqad haqqiyatil amri saja. Dia yakin dalil ini benar, wujud salat itu betul. Dia belum salat nih. Nah, kalau memang seperti itu, orang disebut dengan muwafiq itu, muwafiq kan lawannya mukhalif. Mukhalif yang diancam dengan neraka, berarti yang muwafiq tidak diancam dengan neraka. Kalau sekedar yakin saja dengan kebenaran sholat, berarti dia tidak akan pernah diancam neraka. Walaupun dia belum sholat, ya, dia sudah yakin bahwa sholat itu wajib, tapi dia belum sholat nih. Berarti dia tidak diancam dengan neraka. Kenapa? Karena dia sudah disebut dengan muwafiq. Yang diancam itu kan mukhalif, ya kan? Itu dimantah nanti oleh Imam Baidawi seperti itu. Wal muwafaqah i'tiqadu haqqiyatil amri, maka mukhalafah itu adalah i'tiqadu fasadihi. I'tiqadu fasadi maknanya dia tidak percaya dengan dalil itu. Dia tidak yakin dengan kebenaran salat. Itu maknanya sudah mukhalif. Walaupun dia salat, dia salat karena main-main kah, tapi dia sudah tidak yakin dengan kebenaran salat. Nah, itu sudah mukhalif. Muwafiq juga, dia sudah yakin dengan kebenaran salat, wajibnya salat, dia sudah disebut dengan muwafiq walaupun belum. Jelas ya? Aqimis salata. Kemudian ada as-salata. Ini adalah ad-dalil. Ini adalah al-amru atau ma'mur bihi, al-ma'mur bihi. Sekarang kita sudah sampai kepada dalil yang ketiga tadi. Dalil yang ketiga, ya. Kita ulang. Dalil yang ketiga. Nanti dalil 1-2 dengarkan tasjil ya. Insyaallah belum pakai papan tulis. Dengar insyaallah cepat. Dalil yang ketiga diulang. Tarikul amri mukhalifun lahu. Ini Imam Baidawi mengatakan, menurut Imam Baidawi, yang tarikul amri disebut dengan mukhalif. Oke. Okay. Kama annal ati bihi disebut dengan muwafiq. Yang mengerjakan al-amru itulah yang disebut dengan muwafiq. Al-tarikul amri mukhalif, al-ati bihi muwafiq. Kemudian wal mukhalifu ala sadadil azabi. Orang yang mukhalif ini Allah ancam dengan neraka. Ayatnya adalah qul yahdharu alladziina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Diancam dengan azab neraka. Berarti kalau orang yang meninggalkan tarikul amri, meninggalkan al-amru ma'mur, dan dia diancam dengan neraka, berarti al-ma'mur di sini wajib. Wajib kan? Tidak ada orang yang meninggalkan satu yang mubah tapi diancam dengan neraka, tidak ada. Mesti meninggalkan yang wajib baru diancam dengan neraka. Kalau memang ini wajib, berarti aqimis salata ini diwujud. Simpulnya ke situ, oke? Okay? Kalau memang ini wajib, maka aqimis salata ini diwujud. Kalau aqimis salata diwujud, maka seluruh silah al-amri aidan haqiqatun fil wujud. Itu maknanya. Kemudian qulna, dibantahnya bahwa al-muwafaqatu i'tiqadu haqqiyatil amri. Nah, ini dia. Dibantah oleh Khasam ini. yang disebut muwafiq itu, kalau di sini tadi kan muwafiq itu adalah yang mengerjakan sholatnya, baru disebut muwafiq. Menurut Qasam tidak, yang muwafiq itu adalah i'tiqadu haqiyatil amri. Dia sudah yakin dengan kebenaran dalil ini, bahwa dalil ini sholat, menunjukkan sholat itu wajib. Ya kan? Yakin dia. Ya, ketika yakin ini sudah disebut dengan muwafiq. Nih, yakin dengan kebenaran sholat dalil, dia sudah disebut dengan muwafiq. Dan mukhalifnya adalah orang yang tidak yakin, sudah mukhalif. Dia mengatakan sholat itu tidak wajib. Nah, sholat yang wajib itu zikir, mengingat Allah di hati. Kan Allah mengatakan aqimi sholata lidzikri, misalkan. Yang wajib itu kan mengingat Allah saja, sholat itu tidak wajib. Orang yang percaya bahwa dalil sholat ini adalah sampai kepada sholat itu wajib disebut muwafiq, dan tidak percaya di sini mukhalif. Nah, kesimpulannya adalah katanya, jadi bahwa aqimi sholata yang kesimpulannya jadi sampainya di sini nanti. Kalau kita mau masukkan dalam mazhab Imam Bedawi tadi, berarti orang yang muwafiq di sini tidak lagi diancam dengan neraka, ya kan? Kenapa? Dia sudah muwafiq, baru sudah percaya walaupun belum sholat. Dia sudah yakin dengan dalil tapi belum sholat, sudah disebut dengan muwafiq. Itu menurut ini. Tapi dikatakan oleh Imam Bedawi bahwa wazalika li dalilil amri la lahu. Siapa yang paham? Dibantah oleh Imam Bedawi, kulna zalika li dalilil amri la lahu. Siapa yang bisa paham? Kenyataan yang dibawa datang oleh Khusni itu merupakan dalil kepada kewajiban melakukan solat, bukan terhadap perbuatan solat itu sendiri. Pas kali. Ada hadiah? Betul ya? Zalika li dalilil amri. Itu baru i'tiqad haqiyatil amri, itu baru untuk dalil. Tapi kalau muwafiq itu mesti sholatnya. I'tiqadu haqiyatil amri itu untuk dalil saja, bukan untuk al-amri. Yang disebut muwafiq kepada al-ma'mur bihi itu adalah yang mengerjakan sholat. Kalau disebut muwafiq li dalil, ya baru sampai yakin kepada kebenaran dalil. Oke? La lahu, la lil amri, la lil ma'mur bihi. Maknanya la lahu la lil ma'mur bihi au la lil amri. Muwafiq kepada dalil adalah ya taqadu haqiyatil amri, itu baru muwafiq kepada dalil, bukan muwafiq kepada ma'mur bihi. Itu baru muwafiq kepada dalil wajib salat, bukan muwafiq salat namanya. Oke? Okay? Kemudian qila al fa'il dhamirun wal ladzina maf'ul. Ayatnya kan seperti itu. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum. Qul ini di dalam ayat ini. Falyahdharil ladzina yukhalifuna. Hendaklah orang-orang yang mukhalif itu berhati-hati daripada azab Allah, fitnah azab neraka, kan itu maknanya. Tapi Khosam ini mengatakan bukan begitu. Hendaklah ada seseorang yang mengingatkan orang-orang yang mukhalif ini supaya mereka berhati-hati. Jadi falyahdharil ladzi. Falyahdhar. Falyahdhar. Falyahdhar ini maknanya kalau dalam yang pertama berarti di sini orang yang mukhalifun itu harus berhati-hati, ya kan? Tapi kalau menurut Qasam ada dhamir yang lain. Misalkan si fulan. Fulan inilah yang harus memberikan peringatan kepada al-mukhalifin. Maknanya mukhalifin ini menjadi maf'ul, ya kan? Ini fa'ilnya. Ad-dhamir fa'il. Ya, tadi cerita apa? Al-fa'il, al-fa'il dhamirun. Fa'ilnya di sini adalah dhamirun hum atau huwa, tapi muqaddar. Ada satu kelompok kaum yang mesti memberikan peringatan kepada mukhalifin. Nah, mukhalifin ini menjadi maf'ul. Tapi ini tidak sampai juga kepada bantahan kepada al-amru laisa lil wajib, tidak sampai. Dia hanya ingin bantah mana yang mukhalif, mana yang dhamir, mana yang. Tapi dia tidak sampai kepada bantahan al-amru lil wajib, tidak. Kemudian dikatakan Imam Bedawi, dia kan tadi ingin memberikan takdir adanya dhamir di situ. Kata Imam Bedawi, al-itmar khilaful asli. Memberikan dhamir yang tidak jelas itu khilaful asli, sama seperti tadi saya tanya, lahu rajaun ila madza? Itu katakan sesuatu yang li hadza. Rajinya harus kepada yang terdekat dan zahir. Kalau yang tidak kepada zahir itu yahtaj ila dalil, itu khilaful asli. Fal muqalafatu wa ma'a hadza falabudda min marji'ain. Al-itmar khilaful asli, kenapa? Karena itmar itu mesti ada yang ismun zahirun yarji'u ilaihi dhamir. Tempat dhamir itu kembali. Nah, ismun zahir di sini tidak ada. Qila alladzina yatasallalun. Alladzina yatasallalun. Dhamirnya kembali kepada alladzina yatasallalun katanya. Qulna hum mukhallifuna fa kaifa yu'maruna bil hazar an anfusihim. Humul mukhalifuna fa kaifa yu'maruna bil hadri ala an anfusihim. Alladzina yatasallalun itu adalah orang-orang yang mukhalifnya. Yang mukhalif itu kalau khosom ini mengatakan, jadi ada ya alladzina yatasallalun, ada yang mukhalifun, ya. Ya alladzina yatasallalun inilah yang harus memberikan peringatan kepada yang mukhalifun. Kata Imam Bedawi, tidak, alladzina yatasallalun itu yang mukhalifun. Nah, maknanya mereka tuh fal yahzar itu, mereka tuh berhati-hatilah, segeralah meninggalkan yang maksiat supaya terhindar dari dosa. Itu maknanya. Humul mukhalifun fa kaifa yu'maruna bil hadri an anfusihim. Maknanya kan dia akan memberikan dakwah nanti kepada orang-orang mukhalif. Hati-hatilah kalian dari azab Allah. Kan itu maknanya. Kalau memang dia memisahkan antara fa'il dengan yang maf'ulnya. Sementara Imam Bedawi mengatakan alladzina tasallalun itulah yang mukhalifun yang dimaksud dalam ayat ini. Ya, oke. Kita lanjut dalil keempat. Ini yang tiradnya naqasyatnya panjang, tapi kesimpulannya tidak ada yang membantah kepada al-amru itu li salil wujud. Oke. Oke, tapi sebelum kita masuk keempat, kita baca syarahan. Supaya antum tidak terlalu jauh nanti. Kalau kita baca dalil sampai 5, kita baca syarah nanti antum akan bingung. Oke. Dalil pertama tadi adalah mengatakan bahwa ma mana'aka alla tasjuda. Saya akan baca nasnya, apa syarahnya. Dan antum insyaallah antum tidak akan ada yang semua akan paham insyaallah. Dan kalau nanti ada yang tidak paham, langsung tanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu istadal musannifu ala anna sighatal if'al, nasighata if'al, haqiqatun fil wujubi bi khamsati awjuh. 5 dalil. Al-awwal, anna Allah subhanahu wa ta'ala zamma iblisa ala mukhalafatihi qawluhu usjudu. Usjudu, faqala ta'ala, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Apa yang membuat kamu tidak mau sujud ketika saya perintahkan? Lianna hadzal istifham laisa ala haqiqatihi. Allah mengatakan bahwa ma mana'aka, itu saya ulang yang ini karena tadi saat ini belum datang. Ma mana'aka, pertanyaan ma mana'aka dari Allah ini bukan ala haqiqatihi. Haqiqatul istifham adalah untuk mencari jawaban. Tapi Allah sudah tahu jawabannya kenapa iblis tidak mau sujud. Jadi istifham di sini laisa ala haqiqatihi. Jadi litaubihi wa zammi. Karena Allah tahu kenapa iblis tidak mau sujud. Tapi fata'ayyana an yakuna litawbihi wa zammi. Wa idza sabata az-zammu 'ala tarkil ma'muri sabata annal amra lil wujub. Idza sabata az-zammu 'ala tarkil ma'muri sabata annal amra lil wujub. Oke? Sabata annal amra lil wujub. Idza iz laulam yakun lakana iblis an yaqul. Kalau bukan itu untuk lil wujub, kalau bukan al-amru itu laisa lil wujub, lakana li iblisi an yaqul innaka ma alzamtani ya rabbi fa fima zammu. Paham? Innaka ma alzamtani fa fima zammu. Paham itu takdir iblis sedikit ini. Kalau bukan al-amru itu lil wujub dan iblis itu diberi dihukumi berdosa, iblis akan berkata, "Ya Allah, kau tidak mewajibkan saya. Jadi kenapa saya berdosa?" Nah, ma alzamtani innaka ma alzamtani, kau tidak melazimkan saya untuk melakukannya. Ketika saya tinggalkan, kenapa saya harus berdosa? Itu maknanya. Wa aidan law lam yakun lil wujub, maknanya law lam yakun lil wujub la yuzammu alaihi, kalau bukan lil wujub tidak dihukumi berdosa. Li anna ghairal wajib la yuzammu tarikuhu, yang tidak wajib itu tidak akan pernah dihukumi berdosa orang meninggalkannya. Oke, dalil pertama selesai. Ad-dalil tsani, wa idza qila lahum murka'u la yarka'un, Allah berfirman kepada orang munafikin, rukuklah kalian, ay sallu wa taqriruhu kama qablahu. Takrirnya sama seperti yang tadi, sesuatu yang diperintahkan lalu ada yang meninggalkannya, orang meninggalkannya diancam dengan dosa dengan neraka, maka perintah itu adalah wajib. Wa taqriruhu kama qablahu, maksudnya itu dia, takrirnya sama dengan yang tadi dalil awal, takrirhu kama qablahu. Yang atarad al-qasam bi amrayn ahaduma la nusallimu anna zamma, nah ini dia, la nusallimu ala anna zamma ala tarkil ma'mur bal ala takzibir rusul fi tabligh bidalili qawlihi ta'ala wa ilun yawma izin lil mukazzibin. Faham? Ya, paham kan? Wailu yawma idzil mukazzibin. Zammun itu untuk wailnya, bukan karena tarkil ma'mur. Qulna az-zahir anna az-zamma 'ala tarki li'annahu murattabun 'alayhi wa at-tartibu mush'irun bil 'illiyyah wal wailu 'ala takzibi lima qulnahu. Paham? Mush'irun bil 'illiyyah. Apa makna mush'irun bil 'illiyyah? Apa? Mushirun bil aliyah. Mushirun bil aliyah itu kalau dalam bahasa kitanya sebab akibat. Ada ini, ada sebab ini, maka musababnya datang. Ya. Ada dia meninggalkan makmur, dia meninggalkan rukuk, maka dia dapat dosa. Tertib itu mushirun bil aliyah. Tertib itu maksudnya. Ketika dia meninggalkan sujud, maka dia berdosa. Ketika dia meninggalkan rukuk, diancam dengan azab. Tertib seperti ini, mushirun bil aliyah, itu adalah hukum sebab akibat. Kalau hukum sebab akibat seperti ini, tidak mungkinlah dikatakan langsung zamunnya kepada yang jauh. Tidak, mesti tertib tadi, ya kan? Idza qila lahum murka'u la yarka'una fa wailul lil mukadzibin. Tertib semua itu, maka nanti terakhir akan ditemukan bahwa Thaifah ini melakukan dua dosa itu, la yarka'un satu, yukadzibun satu. Yang kedua, yukadzibun. Oke. Walwailu ala takzibi kama qulnahu. Kama qulna mushirun bil aliyah, jadi maknanya dia akan kena dua wail juga untuk takzib, tapi dia juga melakukan layar kaun tadi. Atau juga mungkin kita maknai dengan bahasa lain, layar kaun itu maknanya takzib. Ya, bisa juga. Layar kaun itu berarti dia telah takzib. Sama juga dia. Disuruh rukuk dia tidak mau rukuk, berarti mendustai Rasul, ya kan? Nah, nanti di syarah ke bawahnya dia akan dikatakan bahwa dia telah melakukan dua dosa. Dosa tidak ruku, dosa takzibur rusul. Itu yang jawaban pertama, la nusallim ala tarkil ma'mur. Kami tidak menerima itu sebagai tarkil ma'mur. Wasani, bantahan kedua daripada khasam ini adalah salamna anna zamma. Oh, tunggu. Kulna, ini jawaban yang kedua. Kulna al-zahir sudah. Wa'idhan ini juga jawaban dari Imam Baidawi terhadap bantahan al-Khasam. Wa'idhan fali taksiril fa'idati fi kalamillahi ta'ala wahina izin fa'in sodara. Ini yang disebutkan tadi, fa'in sodara atau fa'in sudira? Hilang lagi ya. Fa'in sodara, sudira? Yang tengah, saudara atau sudira? Saudara. Saudara. Fa'in saudara. Saudara itu maknanya datang, muncul. Kalau asdara baru mendatangkan. Saudara adalah fi'il lazim, la yahtaj ila al-maf'ul. Fa'in saudara yang tadi. Fa'in saudara tarku wa takzibu min ta'ifataini uzibat kullun minhuma ala ma fa'alathu. Masing-masing taifah di azab ala ma fa'alathu. Tapi wa in sadara, sadara apa di sini? Fa in sadara at-tarku wa takzibu min taifatin wahidah uzibat hadhihi taifah alaiha ma'an. Ya, okey. Fa innal kafira indana yu'aqabu 'alal furu'i kal usul. Ha, ini hubungannya apa dengan yang ini? Fa innal furu'a. Apa pula hubungannya dengan wa'idan yang di atas tu? Ada yang bisa menjelaskan? Al-usul itu satu makmum. Ha? Furu' itu takzibur rasul. Takzibur rasul. Jadi orang mengatakan di azab karena meninggalkan dua amal itu. Furu' dan juga usul. Jadi yang usul yang mana? Takzibur makmur? Furu' itu takzibur rasul. Ha. Al-kafiru indana yu'aqabu 'alal furu'. Yang hafal ayat ni. Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Orang kafir situ diazab di neraka. Tapi ketika ditanya, kenapa kalian diazab di saqar? Kami belum salat. Kami tidak pernah salat, ya. Diazab karena tidak masuk Islam atau karena dia tidak salat? Nah, sah. Dia meninggalkan dua hal, tidak beriman. Tidak beriman itulah yang usul. Yaitunya takzibur rusul. Jadi antum tadi terbalik, yang takzibur rusul itulah yang usulnya yang ditinggalkan. Tarkul makmur, dia disuruh salat dia tidak mau salat. Itu yang furu'. Indana 'inda Syafi'iyah, al-kafiru yu'aqabu 'ala al-furu' kal usul. Kalau ala mazhabin akhar, al-kafir itu yu'aqab ala al-usul faqab. Ketika dia tidak mau beriman, sudah seluruh dosa yang diakibatkan karena tidak beriman itu tidak ada gunanya. Tidak akan menambah azab dia, tidak akan mengurangi apa dia. Semuanya sama. Karena usul tidak diambil. Tapi anda Syafi'iyah, dia tidak mau beriman, kena dosa. Setelah itu dia tidak salat, kena dosa juga. Sekarang, dia tidak beriman tapi dia salat. Dapat pahala? Tidak. Tidak juga. Nah, okay. Yu'aqab alal furu' kal usul indana inda Syafi'iyah. Ini jawaban Imam Baydawi. Selesai. Artinya bahwa hukum wail itu karena dia meninggalkan ma'mur bihi, dan ma'mur bihi itu juga salat dan juga takbir rukuk dan takbir takzibur rusul. Sekarang, ad-dalil as-sain, bantahan yang kedua dari Al-Fasal. Salamna ala zam ala anna zamma ala tarki. Okey, kami terima azammu tu ala tarki. Lakin as-sighatu tufidul wujuba ijma'an inda indhimami qarinatin ilaiha. Faham? Anna as-sighata lakin as-sighata tufidul wujuba ijma'an inda indhimami qarinatin ilaiha. Faham? Indhimami qarinatin ilaiha. Itu berjanggar bukti-bukti padanya, pada keanggut itu. Bukti-bukti? Pada. Perintah wujud itu, ilahnya. Tadi Korinah anda sebutkan apa? Imad sirah wa imad dalil. Ya kan? Maknanya adalah, kami menerima zammut ala tarki, tapi sirotul wujud, al-amri ini di sini menjadi wujud bukan karena al-amru tulil wujud, tapi indhimamil qarinati ilaiha. Ada qarinah yang masuk ke dalam lafaz ini. Qarinah inilah yang membuat dia menjadi wajib. Misalkan seperti dalam nahi misalkan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba yang wa la ta'kulur riba. Apakah haram riba alatul dari lafaz ini? Menurut sebagian ulama tidak dari lafaz la ta'kulur riba, tapi ada qarinah. Mana qarinahnya? Halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dalil inilah menjadi qarinah sehingga lafaz ini menjadi haram. Riba itu menjadi haram. Sama seperti ini, irka'u itu bukan sirah irka'u itu yang membuat dia jadi wajib. Tapi ada qarinah lain, tapi dia tidak sebutkan juga qarinahnya. Tapi ada qarinah lainlah yang menyebabkan dia menjadi wujud. Oke. Okay. In dimamil qarinati ilaiha fala'allal amru birruku' qad iqtarana bihi ma yaqtadi ijabahu. Ada qarinah buat dia menjadi wajib. Jawabannya adalah annallaha ta'ala rattabal zamma ala mujarradi if'al. Bimujarrad if'al saja sehingga ada dosanya. Fadalla ala annahu munsha'uz zammi mansha'uz zammi la al qarinah. Sehingga if'al itulah menjadi sebab dosa, menjadi dosanya bukan karena ada qarinah. Oke, selesai. Ad-dalil ats-tsalits. Ini yang tadi muqaddimah 1, muqaddimah 2. Tarikul amri ay ma'mur bihi. Jadi sama antara al-amru dengan ma'mur bihi, huwa-huwa, ya. Tarikul amri ay ma'mur bihi mukhalifun li dzalikal amri. Oke. Mukhalifun li dzalikal amri, li'annal ati bihi bil ma'mur bihi muwafiqun lahu. Wal mukhalifu diddul muwafiqi. Fa idza sabata annal ati muwafiqun sabata annat tariki mukhalifun. Wal mukhalifu lil amri ala sadadil azabi. Liqaulihi ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Amara Allah ta'ala al-mukhalifa amrihi al-muqtadi linuzulihi al-mukhalifa amrihi bil-hadri anil azabi liqaulihi ta'ala falyahzar wal-amru bil-hadri anhu wa innama yakunu ba'da qiyamil muqtadi linuzulihi. Ma makna innama yakunu ba'da qiyamil muqtadi linuzulihi? Qiyamil muqtadi itu, muqtadi itu apa? Beda muqtadi dan muqtada. Muqtada itu maf'ul, muqtadi fa'il. Ah. Yang menuntut, maknanya yang menuntut. Penuntut. Muqtadil azab berarti penuntut adanya, yang menuntut adanya azab. Apa yang menuntut adanya azab? Dosa lah, maksiat. Ya kan? Maksiat yang menuntut adanya azab. Dia mengatakan wal amru bil hadri anhu. Innama yakunu ba'dal qiyami ba'da qiyamil muqtadi linuzulihi. Adanya perintah untuk melakukan, untuk berhati-hati itu setelah adanya dosa, itu maknanya. Setelah dia jatuh kepada dosa, makanya ada perintah untuk berhati-hati. Fa idza wa idza sabata mutaqaddimatani. Mana yang mutaqaddimatan yang tadi yang disebutkan? Wa idza sabata mutaqaddimatani tarikul amri mukhalifun lahu wal ati bihi muwafiq, itu adalah mukadimah satu. Mukadimah duanya adalah wal mukhalifu ala sadadil azabi sabata anna tarikal amri ala sadadil azabi wala makna liwujub sabata anna tarikal amri ala sadadil azab. Tapi dalam, mungkin dalam makna yang lebih mudah kita pahami adalah tarikul amri mukhalifun lahu wa wal muwafiq al ati bihi muwafiq. Kemudian yang kedua al-mukhalifu ala sadadil azab. Tadi natijahnya adalah izan tarikul ma'mur ala sadadil azab itu berarti al-ma'mur tu lil wujud. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa yang lebih mudah, so, yang melanggar perintah itu dapat itu disebut mukhalif, yang melaksanakan perintah disebut dengan muwafiq. Orang yang meninggalkan perintah itu diancam dengan neraka, berarti perintah itu wajib. Itu terjemahan bebasnya. Tapi dalam takbir, dalam kitab ini antum akan temukan tarikul amri mukhalifun lahu wal ati bihi muwafiq. Tarikul amri wal mukhalifu ala sadadil azabi. Izan al amru lil wujub. Nah itu takbirnya. Kalau terjemahan bebasnya seperti tadi. Oke, kemudian wa taradul khasamu bi arbaati aujuh. Kita ambil dua saja. Nah, yang tirat di sini banyak dan dia tidak sampai kepada mematah, membantah bahwa al-amru tuli wujud. Dia cuma seperti tirat pertama yang tadi yang sampaikan. Ahadu anam taqadima al-ula. La nusallib anna muwafaqat al-amri itu adalah ibaratun al-iksyani bihi. Bimuktadahu hatta yuntajuma kultum. hatta yuntajama qultum la nusallimu anna muwafaqatal amri. Tadi Imam Bedawi mengatakan muwafaqatul amri itu adalah al-ati bihi. Nah, yang ini yang mau dia bantah. La nusallimu anna muwafaqatal amri ibaratun al-ityan bimuqtadahu hatta yuntajama qultum. Bal muwafaqah itu adalah ibaratun an i'tiqadi haqqiyatil amri. Ay kaunuhu haqqan sidqan wajiban. Haqqiyatil amri saja itu sudah disebut muwafaq. Wa ala hadza fal mukhalafah. Jadi mukhalif itu siapa? Yang tidak percaya i'tiqadu butlanil amri wa kadzbihi la tarkil amri, bukan yang meninggalkan perintah. Qulna farqun bainal amri wa bainad dalili addal ala anna zalikal amri haqqun wa huwa mu'jizatud al mu'jiza adalah ala sidqir rusul. Mana seperti ini, dalil inilah yang mu'jizah ala sidqir rusul, ya, sedangkan al amru ini adalah waqi'nya. Jadi berbeda antara ad-dalil dengan yang al-madlul ma'mur bihi, beda dia ya. Dia katakan di sini farqun bainal amri bain dalilil adal ala zalikal amru haqqun wa huwa mu'jiz al-mu'jizah adalah ala sidqir rusul fa'tiqadu haqqiyatil amri muwafaqatud dalil. I'tiqadu haqqiyatil amri itu baru disebut sebagai baru hanya sekedar muwafaqatul dalil, bukan muwafaqatul amri bid dalil, bukan muwafaqatul ma'mur bihi, tapi muwafaqatul dalil addal ala anna zalikal amri haqqun yajibu qabuluhu, bahwa orang yang menyetujui setuju kebenaran dalil itu harus diterima. Yajibu qabuluhu muwafaqatul dalil, ya, muwafaqatul dalil ala haqqiyatil amri itu yajibu qabuluhu, tapi belum muwafaqatil amri. La muwafaqatil amri fa inna muwafaqata syai'i ibaratun amma yastalzimu taqriru muqtadahu yastalzimu taqrira muqtadahu. Ma makna hadza ta'bir? Disebut muwafaqata syai'i adalah ibaratun amma yastalzimu taqrira muqtadahu. Kalau kita ingin mengatakan dia itu muwafaqatul dalil, muwafaqah haqqiyatil amri, dia mengakui kebenaran dalil itu bahwa perintah ini wajib, adalah yastalzimu taqrira muqtadahu. Dia mesti mengikuti apa yang diminta oleh dalil itu, ya kan? Yastalzimu taqrira muqtadahu. Dia mesti mengikuti apa yang diminta oleh dalil itu, oleh al-amru. Kalau al-amru aqimus shalah, wujubus shalah maksudnya, maka disebut muwafaqah itu tidak sekedar yakin dalil wajib, tapi juga harus laksanakan yang mana yang wajib itu. Oke? Okay? Itu baru disebut muwafiq kepada al-amri. Tapi kalau baru sekedar haqqiyatid dalil al-amri, itu baru muwafiqud dalil. Itu yang pertama. Itu jawaban beliau. Fa indalla ala kauni syai'i sidqan li dalil amri fa muwafaqatuhu hiya i'tiqadu haqqiyati wa indalla ala iqa'il fi'li kal amri fa muwafaqatuhu hiya al-ityan bi dzalik. Maknanya di sini adalah orang yang mempercayai sidqud dalil berarti dia telah percaya kepada sidqid dalil berarti dia telah percaya kepada haqqiyatil amri. Tapi kalau dia muwafiqnya kepada al-fi'li, al-amri, berarti dia harus mengerjakan fi'l itu sendiri. Oke? Okay? Itu i'tirad pertama. Dia membantah mana yang mukhalif dan mana yang muwafiq. Tinggal di mana yang lain? Hasanin, Mufattam, Al-Ashir, Sabah. Kita lanjutkan setengah jam lagi sebab kita tadi mulai tadi pukul 8:30. Oke. Okay. Sekarang titik pertama, bahwa yang muwafaqah dan muwafiq dan mukhalif itu adalah yang sesuai ini, tapi sudah dibantah dengan Bidawi. Yang antum sebutkan itu baru muwafiqul dalil, bukan muwafiqul amri. Okay. Kedua, i'tirad ala muqaddimah as-saniyah, la nusallim anal ayah tadullu ala anna Allah ta'ala amara al-mukhalifin bil hazri. Yang dia ingin sepantah di sini bahwa perintah hati-hati itu bukan untuk mukhalifin, tapi untuk orang lain supaya memberikan peringatan kepada mukhalifin itu. Itu maknanya. La nusallimu anal ayah tadullu ala anna Allah ta'ala amara al-mukhalifina bil hazri, bal ala annahu ta'ala amara bil hazri anil mukhalifin. Orang lain disuruh berhati-hati daripada mukhalifin ini. Suruhlah mereka berhati-hati ataupun berhati-hati dari mereka. Berarti kan ada dua taifah, berarti kan? Taifah pertama adalah orang yang akan memberikan, yang disuruh berhati-hati, yang kedua mukhalifin. Kalau Imam Bedawi mengatakan tidak ada dua taifah, taifah satu saja, yang mukhalifin ini. Mukhalifin inilah yang disuruh berhati-hati daripada dosa. Fayakunul fa'ilu qawluhu falyahzar, itu ada dhamirannya, ada dhamir muqaddar. Allazina yukhalifun itu adalah maf'ul bihi. Tapi ini hubungannya apa? Kenapa ini akan sampai kepada al-amru lil wujub? Tidak akan sampai. Dia hanya ingin membantah bahwa yang disuruh perintah oleh Allah itu adalah si fulan, yang maf'ulnya adalah ini. Itu saja. Tadi tapi dia tidak sampai kepada akhirnya al-amru laysa lil wujub, tidak. Dibantah oleh Imam Bayyawi, ahaduhuma wa lam yazkur fil mahsul idmar ala khilafil asli. Kenapa al-idmar ala khilafil asli? Karena al-idmar itu di sini juga disebutkan labudda lidhamir min ismin zahirin yarji'u ilaihi. Kalau sesuatu itu sudah jelas lalu ditakdirkan lagi ada imar, itu khilaful asli, al-aslunya zahirnya sudah ada. Lalu ditakdirkan pula kepada yang lain, itu khilaful asli. Yang kedua, annahu labudda lidhamir min ismin zahirin yarji'u ilaihi. Harus ada isim zahir untuk kembalinya dhamir ke situ. Tapi di sini tidak ada. Ya. Misalkan dikatakan falyahzaril ladzi al-fa'il huwa wa taqdiruhu huwa. Huwa yarji'u ila madza? Ila man? Tidak ada. Ila Allah, Allah tidak disebutkan di sini. Ila tidak ada. Jadi tidak ada ismun zahirun yarji'u ilaihi ad-dhamir. Fa in qila ya'udu 'ala allazina tasallalun. Dhamirnya kembali kepada allazina tasallalun, dibantah oleh Imam Bedawi, jawab Imam Bedawi. Allazina tasallalun itulah yang mukhalifun itu. Mereka lah yang nafsun insan, nafsu ta'ifah. Bukan dua ta'ifah dia, okay? Lian al-munafikina kana yasqulu alaihim al-maqamu fil masjidi wastima'ul khutbah. Fakanu yaluzuna biman yasta'zanu lil khuruj fa idza azina lahu in sallu ma'ahu. Fanazalatnya keluar masuk dia dari masjid. Ya. Dia tasallalun keluar masuk dia masuk masjid, kemudian izin lagi keluar. Karena dia tidak bisa duduk betah di masjid, tidak bisa lama-lama mendengarkan khutbah, orang munafik. Masuk masjid itu supaya zahir saja. Makanya dalam hadis itu inna asqalas salati. Nah, lanjutkan. Inna asqalas salati alal munafiqi as-subhu al-isya'u was-subhu. Salat yang paling berat untuk orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Kenapa? Dia berjalan ke masjid ketika salat isya itu tidak ada yang lihat, kenapa? Gelap. Ketika subuh dia jalan ke masjid juga tidak ada yang lihat, gelap. Zuhur dia datang ke masjid supaya dia bisa dilihat orang. Oh, saya mukmin. Oh, saya ini. Dia munafik. Zuhur nampak juga, maghrib masih terang. Itu dia. Yang kedua, memang orang munafik itu kalau sudah malam dia sudah letih tidur. Makanya terlambat dia salat isya. Sini sudah isya semua. Nah, alhamdulillah. Subuh tadi terlambat semua. Datang semua ke masjid. Jadi ya. Kalau kita sering malas sembahyang isya, takhirul isya itu tidak apa-apa. Boleh sunnah takhir isya? Sunnah. Disunahkan mentakhir isya. Tapi ingat, mentakhir isya itu maknanya adalah dalam itu lafaz hadis. Tapi di situ ada madmun yang terdapat dalam hadis takhir isya itu. Kalau kalian mentakhir isya, silakan, tapi harus mampu mengimbangi isya di awal waktu, yaitunya berjamaah. Kalau antum mentakhir isya tapi sendiri itu tidak afdal. ya. Mentakfir isya yang afdal itu adalah takfir isya dalam keadaan berjamaah. Antum jam 8 ini tidak sholat isya, tapi sholat nanti jam 1. Jam 1 itu antum punya kawan untuk berjamaah, itu yang afdalnya. Itu baru masuk dalam makna hadis. Tapi kalau sholat isya sendiri malam, kenapa tidak sholat tadi? Tengok Liga Champion misalnya. Ayo Madrid nih. Sebab itulah saya tunda sholat. Nanti sholat jam 11, sholat sendiri. Itu tidak masih afdal. Sholat subuh terlambat, karena malam sudah letih. Akhirnya subuhnya terlambat. Nah, hati-hati saja. Terlalai dari sholat subuh dan sholat isya, kalau tidak hati-hati kita masuk ke ta'ifah yang kita salalun. Keluar masuk masjid di siang hari, ketika subuh dan isya, asqalas sholati alaihim. Oke. Humul mukhalifun, itu orangnya yang mukhalif itu. Jadi tidak ada dua ta'ifah katanya ya. Tidak ada dua ta'ifah. Kalaupun ada, kalau mau dikatakan ada dua ta'ifah lalu ditakdirkan ada dhamir, itu khilaful asli. Sudah kita anggap selesai yang untuk dalil ketiga ini. Ada dalil kedua. Yang ketiga. Dalil salis. Dalil ar-rabi'. Kembali kepada nasi. Dalil ar-rabi' sedikit, dalil ke khamis juga sedikit, kita cukupkan sampai situ nanti insyaallah. Ad-dalil ar-rabi' anna tarikal amri 'asin. Ini dua faedah. Jadi mukadimah 1, mukadimah 2. 4402 ya. Anna tarikal amri 'asin. Li qawlihi ta'ala afa 'asaita amri. Ayat yang lain, la ya'sunallaha ma amarahum wal 'asi yastahiqqu an-nara. Li qawlihi ta'ala wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Takrirnya sama dengan yang tadi. Tarikul amri itu disebut dengan asin. Dari dalilnya itu. Yang kedua, orang yang asi itu diancam dengan azab jahannam. Kalau ada orang yang meninggalkan sesuatu diancam dengan azab jahannam, maka sesuatu itu adalah sesuatu yang wajib. Takrirnya sama. Tidak susah. Mudah. Oke. Okay? Itu maknanya. Jadi, orang yang asin itu diancam dengan neraka, berarti al-ma'mur yang dia tinggalkan itu adalah wajib. Dari sigha ini langsung disimpulkan bahwa al-amru itu li wujub. Qila, dibantah oleh Al-Khasam. Lau kanal isyanu tarkul amri la takarrara qawluhu ta'ala wa yaf'aluna ma yu'marun. Coba siapa yang faham? Lau kanal isyanu tarkal amri. Kalaulah yang disebut isyan itu adalah orang yang meninggalkan amri, la takarrara qawluhu ta'ala wa yaf'aluna ma yu'marun. Siapa yang paham? Yang bisa menjelaskan? Dia ingin membantah dalil di sini. Membantah istilah dan dalilnya. Nih. Al-isyan afa'asaita amri. Ini yang tarikul amri. Oke. Okay? Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan dalam surat siapa nih? La ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat At-Tahrim. La ya'sunallaha ma amarahum. Maknanya sekarang la ya'sunallaha ma amarahum berarti asin kan? Oke? Okay? Asin. Kita terjemahkan asin itu apa tadi? Tarikul amri. Tarikul amri asin. Berarti la ya'sunallaha kita terjemahkan menjadi asin. Coba antum buat sigahnya dengan sigah yang betul dalam tarikul amri. La yatrukuna ma amarahum. La yatrukunallaha ma amarahum. Oke? Okay? Maknanya kan seperti itu. La ya'sunallaha yang kalimat itu, la ya'sunallaha awal ayat di halaman 403 itu. La ya'sunallaha itu maknanya la yatrukuna ma amarahumullah. Oke? Okay? La ya'sunallaha. La yatrukuna maknanya apa? La yatrukun itu kalau kita singkat menjadi itu kan negatif. La yatrukun, la ya'sun. Positifnya apa? Yaf'alun. Oke? Okay? Berarti la ya'sunallaha maknanya berarti yaf'alun. Yaf'aluna ma amarahum. Yang hafal ayat siapa? Coba. alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha. Sekarang ganti la ya'sunallaha ini dengan yaf'alun. Alaiha malaikatun ghilazun syidadun yaf'aluna ma yaf'aluna ma amarahum. Lanjutan ayat. Wa wa yaf'aluna ma yu'marun. Yaf'aluna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ada dua kali yaf'alun. Ya kan? Kalau memang kita ingin memaknai asin itu adalah kalikul amri. Berarti ada dua yaf'alun. Yaf'aluna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La takarraru, terulang kalimat yaf'alun. Itu maknanya. Paham? Saya tuliskan di dalam ayat pertama. Dalam ayat pertama, wa ya'sunallaha, la ya'sunallaha. La ya'sunallaha. La ya'sun maknanya berarti la yatrukun. La yatrukun maknanya berarti yaf'alun. Oke. Okay. La ya'sunallaha, la yatrukuna berarti maknanya yaf'alun. Yang kedua, dalam lanjutan ayat, wa yaf'aluna. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini ayatnya. Ayatnya itu adalah la ya'sunallaha ma amarahum. Nih. Berlanjut ke sini. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Oke? Okay? Ini ayatnya. Ini ayatnya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sekarang antum disuruh ganti kata-kata la ya'sunallaha ini dengan la dengan yaf'alun. Karena yang asin itu kan tarikul amri. Dia tidak asin berarti yaf'aluna. Oke? Okay? Berarti dia maknanya yaf'aluna ma amarahum. Yaf'aluna. Yaf'aluna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La takarrara yaf'alunnya. Itu makna la takarrara. Coba tengok di situ. Law kana al-isyanu tarkal amri la takarrara qawluhu wa yaf'aluna ma yu'marun. Oke, okay? Cuma paham ya mana yang takarrar. La takarrara yaf'aluna ma yu'marun. Berulang kata-kata yaf'alun. Kenapa? Karena la ya'sun itu maknanya yaf'alun juga. Oke. Okay? Oke, okay, cuma paham, oke? Okay? Ini dilanjut. Qulna al-awwal hal, madhi au hal, was-sani mustaqbal. La ya'sunallaha betul maknanya yaf'alun. Tapi itu fil madhi awil hal. Itu sudah berlalu. Sebelum ini malaikat-malaikat itu tidak pernah bermaksiat dan sekarang juga tidak bermaksiat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Wasani ini untuk mustakbal. Kedepannya mereka juga tidak akan bermaksiat. Oke, okay? Kedepannya juga tidak akan bermaksiat. Al-awwal was al-awwal madhi wal hal wasani fil mustakbal. Ini jawaban dari Imam Baitawi. Jadi tidak ada takarornya. Kesimpulan di situ. Jadi tidak ada istilah takarar. Kenapa tidak takarar? Karena yang pertama itu untuk madhi wal hal, wasani lil mustaqbal. Tidak pernah ada takarar dalam ayat Allah. Qulna qila al-muradu al-kuffar liqarinatil khulud. Katanya yang dalam ayat ini wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha. Yang kekal dalam neraka itu siapa? Orang kafir atau orang asing? Orang asing itu berarti yang orang yang pernah meninggalkan perintah Allah. Orang kafir tidak percaya kepada Allah. Yang kekal dalam neraka itu siapa? Al-kafir atau asing? Berarti ayat ini bukan untuk orang kafir, orang yang asing. Nah, kenapa tidak untuk asing? Ada khuludnya. Yang khulud itu orang kafir. Tapi awal ayat, وَمَنْ يَعْسِلَّهَا وَمَنْ يَعْسِلَّهَا فَإِنَّ لَهُ نَرَ جَهَنَّمْ. Maka Al-Qasab mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ya'silaha al-asi di sini adalah al-kufar. Kenapa al-kufar? Al-khulud. Ada sifat khulud mereka dalam neraka. Sebab itulah mereka menjadi sebab itulah mereka menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini bukan al-asi tapi kufar. Oke? Okay? Al-khulud yang kekal dalam neraka itu hanya orang kufar saja. Orang asin tidak. Dijawab oleh Imam Bidawi, al khulud al maksud tawilu. Khulud itu adalah berdiam lama di dalam neraka. Kalau dalam neraka, khulud secara lughatan maknanya berdiam lama. Berdiam lama ini terbagi dua. Berdiam lama, yang kedua berdiam lama sekali. Nah, yang satu lama, yang kedua lama sekali sampai habis. Misalkan ada yang di Mesir lah, dia sama-sama lama, yang satu 10 tahun, yang satu sampai meninggal di Mesir. Jadi sama-sama kulut di Mesir, cuma kulut yang satu kulutnya 10 tahun, yang satu sampai meninggal. Nah, sama seperti itu, Khalidin Finnar itu mencakup dua makna. Kulutnya adalah al-maktut tawil, berdiam lama dalam neraka. Kulut yang kedua maknanya adalah kekal dalam neraka dan selama-lamanya tidak akan keluar. Dan secara lebih ininya kita bisa maknai bahwa wa may ya'sillaha wa rasulahu fa innalahu nar jahannam khalidina fiha. Al-asi di sini khulud dalam masa yang tertentu. Lama tapi tertentu, terbatas. Tidak selama-lamanya. Oke. Okay. So, jadi istirahat makna antara khuludnya kufar dengan khulud asi itu adalah al-maksu at-tawil, sama-sama lama dalam neraka. Perbedaannya adalah khuludnya asli itu dalam sampai batas waktu tertentu, khuludnya orang kufar itu tertentu juga, tapi tentunya sampai habis, sampai seusia akhirat. Akhirat itu tidak pernah ada masa akhirnya. Oke, okay, itu dia al-maksud tawil. Dalil keempat, selesai. Dalil yang kelima, annahu alaihi salatu wassalamu ihtajja li dhammi Abi Sa'id al-Khudri ala tarki istijabatihi wa huwa yusalli biqaulihi istajibu lillahi wa lirasulihi. Satu hari Rasulullah memanggil Abu Sa'id al-Khudri, tapi dia tidak menjawab. Setelah itu Rasulullah mengatakan kepadanya, ma mana'aka an tujiba ala tasma' qaulallahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum. Kalau Allah dan Rasul memanggilmu, maka penuhilah. Maknanya apapun kondisi Anda, salat, dalam keadaan tidur, kalau mendengar, penuhi perintah Allah, panggil Allah dan Rasulnya. Ma mana'aka, sama dengan dalil pertama. Rasulullah itu tahu, Allah juga tahu bahwa kenapa si Abi Sa'id al-Khudri tidak menjawab. Tapi Rasulullah bertanya, ma mana'aka an tujiba? Sehingga para usulin mengatakan, as-su'al huna laysa ala haqiqatihi wa innama ala litawbikhi wa zammi. Yuhmal as-su'al ala al-majaz bermakna litawbikhi wa zammi. Menyatakan bahwa Abi Sa'id al-Khudri waktu itu berdosa karena tidak menjawab perintah, menjawab panggilan Rasulullah. Kalau tidak menjawab panggilan Rasulullah, berarti panggilan Rasulullah itu wajib. Tidak menjawab panggilan Rasulullah dan dia berdosa, berarti panggilan Rasulullah itu wajib. Dan di sini tidak ada bantahan. Oke, tidak ada masalah. Kita buka halaman 407. Ad-dalil ar-rabi'. Safaza. Sekolah. Anda mau pulang? Sekolah. Tidak mesti ditunggu. Sekolah. Ini kalau sudah larut belajar bisa sampai jam 1. Tapi kalau ada yang tidur nanti anda berhenti. Oke. <Okay. coughs> Ad-dalil ar-rabi' tarikul amri ay al-ma'mur bihi asin liqaulihi ta'ala hikayatun an qawli Musa li akhihi Harun alaihi salam afa 'asaita amri. Ini perintah Nabi Musa kepada Nabi Harun waktu itu ketika telah membawa kaum Bani Israel dari Mesir, selamat dari Mesir ketika dikejar Fir'aun, selamat dari Mesir menuju tanah Palestina. Sampai di sana Nabi Musa mengatakan kepada Harun, menjaga kaum Bani Israel ini jangan sampai mereka sesat, jangan sampai mereka kembali berpaling kepada syirik, dan jaga akidah mereka. Dan waktu itu Nabi Musa pergi menjemput wahyu kepada Allah di Bukit Sina. Oke. Ketika Nabi Musa pergi, ternyata kaum Bani Israel ini banyak yang mulai engkar kepada Nabi Harun. Ada yang mulai menyembah Samiri, Al-Ajil As-Samiri. Ajil As-Samiri, kan mereka menyembah Samiri. Itu yang dijadikannya Tuhan. Nah, waktu itu Nabi Harun tidak terlalu mencegah mereka, tidak terlalu melarang mereka, karena akan terjadi perpecahan antara mereka, sehingga Nabi Harun menjaga mereka tetap dalam satu ukhuwah dan berbeda secara akidah. Ketika Nabi Musa balik pulang dari Bukit Sina, melihat kenyataan seperti itu, Nabi Musa marah. Ya Harun, apa asaita amri? Apakah engkau melanggar perintah saya untuk menjaga akidah mereka? Dan Nabi Harun dalam sirah itu mengatakan bahwa saya membiarkan mereka supaya mereka tetap bersatu, tidak dikokohkan dalam, tidak dikekang dalam satu akidah, yang penting mereka tetap bersatu atas nama Bani Israel. Ya. Nah, setelah itu apa asaita amri? Dia melanggar perintah Nabi Musa, disebut sebagai asi. Kemudian wa qawluhu ta'ala la yaf'aluna la ya'suna Allah ma amarahum wa kullu 'asin yastahiqqun nara. Liqawlihi ta'ala wa may ya'sillaha wa rasulahu fa innahu nar jahannam qalidina fiha abada. Abara Allahu man allati abara bi am. Abara bi man yang dalam ayat ini wa may ya'sillaha allati hiya lil umum fadalla 'ala ma qulnahu fayuntaju an anna tarikal amri. Maksudnya apa? Man itu lil umum fadalla 'ala ma qulnahu. Man itu lit ta'mim aw lil umum fadalla 'ala ma qulnahu fayuntaju anna tarikal amri yastahiqun nara. Maknanya adalah am itu lil umum, siapa saja yang meninggalkan perintah disebut asim lil umum. Semua orang yang tarikul amri itu asim, dan semua yang asim itu yastahiqun nara. Kemudian abara biman artinya kemudian wala makna li wujub illa zalik. Wa qad ja'ala al-musannifu kubra syakli al-awwal mahmalah fa qala wal 'asi yastahiqqu an-nara ma'a anna syartaha an takuna kulliyah fa as-sawabu an yaqul wa kullu 'asin. Nah, maksudnya mestinya kalau dalam mukadimahnya kalau beliau katakan tarikul amri 'asin wal 'asi yastahiqqu an-nara, mestinya bukan seperti itu kata beliau. Tarikul amri asin wa kullu asin yastahiqqu an-nara. Ini dibetulkan takbirnya oleh Imam Misnawi. Sehingga baru sampai kepada natijah zan al-amru lil wujud. Mesti beliau katakan tarikul amri asin wa kullu asin yastahiqqu an-nara. Wa kullu asin kama qarrasu. Kemudian i'tarad al-qasam kepada dalil ini. Dalil i'tarad pertama, la nusallimu al-muqaddimah al-ula li'annahu law kana al-isyanu ibaratan an tarkil ma'muri lakana qawlu ta'ala ya'suna Allah ma amarahum ma'nahu la yatrukuna ay yaf'aluna fayakunu qawluhu ba'da zalika wa yaf'aluna ma yu'marun takraran. Okay, tadi takrar sudah ya. Okay. Jawabannya adalah al-amrul madhkur awalan lil-madhi wal-awil hali wal-amrul madhkur thaniyan lil-istiqbali fala takrar. Okay. Wa taqdirul ayah la ya'suna Allah ma amarahum bihi fil madhi aw al hali wa yaf'aluna ma yu'maruna fil mustaqbali fil istiqbal hadha huwa as-sawabu fi taqdirihi ala ma aradahu al musannifu fa'tamidhu. Ma mana fa'tamidhu? Aw fa'tamidhu aw fa'tamadahu. Fa'tamadahu musannif ila hadha taqrir aw fa'tamid antum. Pegang taqrir seperti ini yang sawab. Okey. Wa walidzalika walaka an taqul an-niza' anna tarik al-amri 'asin awla amma al-aksu fa huwa anna al-insyan bi tarki al-amri fa laysa an-niza' fihi wa da'a batil li anna al-insyan qad yakunu bi tarki al-amri. Ah, ini dibantah diberikan sebuah argumen lagi oleh Imam Isnawi bahwa yang disebut dengan tarikul amri tadi kata Imam Bidawi kan tarikul amri itu yang asin. Al-asi berarti tarikul amri. Kata Imam Isnawi, wa amal aksu fahuwa annal isyan bitarkil amri falisan nizafihi wa da'wa batila li annal isyan. Disebut asin itu, qad yakunu bitarkil amri wa qad yakunu bitarkil fi'lil wajibi. Tarkil amri wa tarki fi'lil wajibi ittiba'ahu wa qad yakunu birtikabin nahyi wa ghairi zalika. Jadi di sini ada tiga kemungkinan seseorang itu disebut dengan asi. Yang pertama meninggalkan perintah, yang kedua meninggalkan pekerjaan yang wajib untuk ittiba'ahu, Yang ketiga dia melakukan yang maksiat. Itu semua disebut dengan asy. Kalau dari awal Imam Badawi mengatakan yang asy itu cuma satu saja, yaitu tarikul amri. Asy menurut Imam Badawi dari awal cuma satu, yaitu tarikul amri. Imam Isnawi mengatakan asy itu imma tarikul amri, imma tarkil fi'lil wajib ittiba'uhu, imma bifi'lil maksiat. Fi'lil manhi anhu, itu dia. Fasawabu an yakul fitakririhi fitakririhi tawakila laukana tarikul amri asyan badalan an qawlihi laukana al-insyanu tarikul amri. Ini mestinya, kata beliau, orang mukhasam ini, al-khasam mengatakan dengan apanya, laukana tarikul amri asyan, kalaulah orang yang tarikul amri itu disebut dengan asy. Apa bedanya dengan yang kedua, laukana al-insyanu tarikul amri, apa bedanya? Kalimatnya, tarkibnya berbeda, tapi kata-katanya sama. Laukana tarikul amri asyan, laukana tarikul amri asyan. Yang kedua, laukana al-isyanu tarikul amri. Bedanya apa? Sedikit saja bedanya. Tapi al-am wal-khas. Yang pertama, laukana tarikul amri asyan. Maknanya, kalau seseorang yang meninggalkan perintah itu disebut dengan asy. Kan? Berarti ada pekerjaan lain yang menyebabkan kepada asy. Tarikal amri asy. Fi'lil meninggalkan mengerjakan yang manhi asy, ya kan? Sekarang pertanyaannya, laukana tarikal amri asy. Ini mestinya yang betul seperti ini. Ya? Tapi kalau takbir yang kedua, laukanal isyanu tarikal amri. Kalau yang disebut dengan isyan itu adalah tarkul amri, berarti satu saja. Kalau isyan itu adalah tarkul amri. Kalau yang atas, yang pertama tadi tarikul amri asy, berarti banyak yang lain bisa menjadi kepada asy. Tapi kalau laukan al isyan tarikul amri, ta'rif isyan itu adalah tarikul amri. Itu bedanya. Kata Imam Isnawi, lebih afdal al khasam itu mengatakan laukan tarikul amri, laukan tarikul amri asyan. Nah, itu lebih afdal dia mengatakan seperti itu, dia kata. Sudah. Itu saja dia. Yang tirat asani. Langsung. La nusallimul muqaddimatsani li'anna al-murada bil usah fil ayah al-kuffar. Yang usah dalam ayat itu maksudnya adalah al-kuffar, bukan usah biasa. Limaza la tarikal amri, limaza liqarinatil khulud. Karena ada sifat khulud mereka dalam neraka. Fa inna ghairal kafir la yakhludu finnar. Oke, kama taqarrara fi kalam fi ilmil kalam. Itu bantahan Imam, bantahan Al-Qasam. Dijawab oleh Imam Badawi, annal khuluda lughatun huwa, annal khuluda lughatan huwa al-maktut tawilu, sawa'an kana da'iman au ghairu da'im. Itu sama-sama khulud. An yakuna haqiqatan fil qadril mushtarak hadran minal ishtiraki wal majaz. Jadi khulud di sini qadrul mushtarak baina khuludnya kufar dengan khulud asin. Khulud kufar itu daim, khulud asin yang biasa adalah ghairu daim. Untuk mempertemukan antara khulud keduanya ini, maka khulud yang dimaksud di sini adalah al-maksud tawil. Oke, okay? Sama-sama tawil, cuma tawilnya berbeda. Maka hakikatan fi qadril mushtarak hadran minal ishtiraki wal majaz, li'anna al-ishtirak wal majaz khilaful asli wa yadullu ala ma qulnahu qauluhum khalladallahu mulkal amir. Ada ungkapan misalkan, ungkapan seperti khalladallahu mulkal amir, semoga Allah mengekalkan kerajaan amir, ya kan? Apakah maknanya mengekalkan ini tidak akan punah, tidak akan musnah sama sekali? Tidak, tapi panjangkan usia kerajaan ini, itu maknanya. Pakai khallada juga. Nah, kalau memang khallada, berarti maknanya khallada itu maknanya adalah selawatan al-maksud tawil. Selesai. Ad-dalil al-khamis, insyaallah ini tidak ada intirad di sini. Ad-dalil al-khamis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a Abu Sa'id al-Khudri wa huwa fi salati falam yujib. Dia tidak menjawab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma mana'aka an tujib?" Apa yang buat kamu tidak menjawab? Wa qad sami'ta qawlahu, qad sami'ta Allah ta'ala yaqulu, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum." Al-ayah itu, wa hadzal istifham la laysa 'ala haqiqatihi. Walimadza li'annahu alaihi salatu wassalam alimun atau alima annahu fi shalah. Rasulullah tahu dia dalam keadaan salat, tapi dipanggil juga. Rasulullah tahu dia dalam salat, tapi dipanggil juga. Kama naqalahu Ibnu Burhan wa ghairuhu fa ta'ayyana an yakuna mesti, berarti mesti pertanyaan itu litaubikh wa zammi, untuk menyatakan bahwa abasan akhudzi bersalah. Oke. Litaubikh wa zammi maknanya itu, menyatakan Sa'id al-Khudri itu bersalah. Sama dengan dosa iblis tadi, litaubikh wa zammi, iblis itu berdosa. Bukan ala hakikatihi, ala hakikati su'al, mazah hakikati su'al, minta jawaban. Minta jawaban itu apa? Untuk tahu. Misal, kalau ini apa? Itu kan untuk mencari jawaban supaya kita tahu. Tapi soal di sini laisa ala hakikatihi. Kenapa? Rasulullah tahu bahwa dia dalam keadaan salat. Mungkin dia akan menjawab, "Ma mana'aka an tujib?" "Ya Rasulullah, ana fi shalah." Rasulullah tahu. Tapi Rasulullah tanya juga. Tapi Allah, Rasulullah ingin mengajarkan bahwa ketika Allah dan Rasulullah memanggil, apapun kondisi antum harus penuhi Rasulullah panggilan itu. Nah, kalau ada yang tidak memenuhi berarti dia berdosa. Nah, soal ini li tawbihi wa zammi laisa ala haqiqatihi. Terus. Wa hina idzin fadzammu 'inda wurudi mujarradil amri dalilun ala annahu lil wujub. Zammu itu karena mujarradil amri saja, tidak ada qarinah, tidak apa-apa. Semuanya mujarradil amri tapi dihukumi berdosa, maka al amru itu lil wujub. Tashihur riwayah. Imam Baidawi mengatakan, wa'lam annal musannif zakara anna Aba Sa'ad huwa al-Khudri. Aba Sa'ad al-Khudri dari awal kan? Wa huwa ghalat. Ma mana ghalat? Ruwah Masri, antum sering dengar kan? Ghalat. Salah. Riwayat ini salah, kata beliau. Kesalahan ini, tabi'un sahibil hasil. Sahibil hasil yang salah sebelumnya. Yaitu Imam Al-Armawi, mungkin kalau saya ingat. Imam Al-Armawi, Hasil. Imam Tajuddin Al-Armawi. Betul, Imam Al-Armawi. Imam Tajuddin Al-Armawi, Sahibul Hasil. Imam Al-Armawi sudah menuliskan ini Aba Sa'id Al-Khudri. Lalu Imam Fakhrul Razi, Fakhruddin Al-Razi juga, Imam Fakhrul Razi menukil dari kitab Al-Hasil dalam kitab beliau Al-Maqsul. Riwayat yang sama juga menuliskan Fakhruddin Al-Razi. Ketika Imam Baidawi mensyarah kitab Al-Mahsul dengan kitab menjadi kitab Minhajul Wusul, ya, beliau masih menuliskan Aba Sa'ad Al-Khudri. Baru setelah Imam Isnawi menulis kitab ini, beliau membetulkan yang betulnya bukan Imam Aba Sa'ad Al-Khudri tapi Aba Sa'ad Al-Ma'alli. Ma'ali wal imam tabi'un lil Ghazali. Ternyata Imam Ghazali yang dari awal telah salah menuliskan riwayat ini. Wasawabu annahu Abu Sa'ad al-Ma'ali kaza waqa'a fi sahih al-Bukhari. Imam Isnawi langsung mencek kepada sahih Bukhari. Di sahih Bukhari katakan Abu Sa'ad al-Ma'ali bukan Abu Sa'ad al-Khudri. Fi awali kitab at-tafsir wa fi sunan Abi Dawud wa fi salati wa fi jami' al-usul fi kitab al-Fadha'il wa fi ghairihi aidan. Ismuhu adalah Al-Haris bin Aws bin Ma'alli Al-Ansari Al-Khazraji. Ansari Khazraji Az-Zarqi. Sedangkan Abu Sa'ad Al-Khudri namanya adalah Abu Sa'ad bin Malik bin Sunan bin Sinan min Bani Al-Khadra Al-Ansari Al-Khazraji aidan. Sama-sama Ansari Khazraji. Oke. Okay. Ila huna intahayna fi hadhihi al-laila. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga bisa difahami. Ya. Yeah. Hold on.